Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah pada siang hari ini sebuah kesempatan ya Allah Subhanahu wa taala berikan kita berkumpul di dalam masjid yang mulia ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah kegiatan yang baik insyaallah taala. Maka kita bersyukur terhadap taufik dan karunia darinya. Dialah yang mencurahkan kepada kita semua berbagai nikmat, berbagai anugerah dan pemberian yang tidak bisa kita jumlah dan tidak bisa kita hitung. Anugerah dan nikmat yang sepatutnya selalu kita mensyukurinya, memperhatikannya, dan menegakkan kewajiban syukur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Maka segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik, anugerah dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita berjumpa di dalam tema pembahasan pada siang hari ini, sebuah tema yang sangat kita perlukan, penting untuk kita membahas dan mengkajinya. Sebelum menyambut, sebelum kedatangan tamu mulia, musim yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan, yaitu sebelum tiba bulan Ramadan yang mubarak. Maka pembahasan kita di siang hari ini, sebagaimana yang telah diumumkan, tentang siapa yang paling berbahagia di bulan Ramadan. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kebersamaan kita di dalam masjid ini dijadikan sebagai kebersamaan yang dirahmati, yang diberkahi, dan apa yang kita dengarkan di dalam acara ringkas ini membawa kebaikan dan manfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat, menjadi sebab kehidupan ini menjadi lebih indah dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebuah ilmu yang berbuah dengan amalan, dan menjadi sebuah keberkahan yang kita mengharapkan menuai berbagai manfaat di dunia dan di akhirat. sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita sebagaimana dikumpulkan di masjid yang mulia ini sebagai orang-orang yang semangat di dalam kebaikan, ingin mendengarkan dari ayat-ayat dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita semua di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semua. Umumnya, yang namanya manusia hidup di atas muka bumi, dia mencari kebahagiaan. Ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia. Walaupun cara manusia di dalam mencari kebahagiaan itu beraneka ragam. Jalan-jalan yang mereka sangka sebagai jalan yang mengantar kepada kebaikan juga berbilang dan berbagai bentuk. Di antara manusia ada yang menyangka bahwa kebahagiaannya pada adanya keturunan, anak-anak, dan keturunan yang salih. Dan sebagian manusia merasakan kebahagiaannya pada keluarga yang salihah, pada istri yang salihah. Sebagian yang lainnya merasa kebahagiaannya pada kelapangan dunia, kelapangan harta. Ada yang lainnya merasakan kebahagiaannya pada kedudukan di tengah manusia, pada jabatan, dada hal-hal yang lain yang dimaklumi berjalan di tengah kehidupan kita. Iya. Tapi kalau berbicara tentang kebahagiaan, semua orang menyadari bahwa sisi kebahagiaan yang ada di dunia, kalau dia bersifat duniawi ya, itu pasti ada ujungnya, pasti ada akhirnya. Sebab itulah kehidupan dunia. Tidak ada kehidupan dunia yang kekal. Kehidupan dunia semuanya akan berakhir. Semuanya akan berakhir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq." Apa yang berada di sisi kalian akan sirna, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal akhiratu khairul laka minal ula." Dan akhirat itu lebih baik bagi kamu daripada kehidupan dunia. "Wal akhiratu khairu wa abqa." Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Iya. Dan kehidupan dunia di dalam banyak ayat dan hadis disifatkan dengan kesementaraan. Disifatkan dengan kesementaraan akan sirna dan tidak kekal. Iya. Karena itu siapa yang ingin mencari kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang sebenarnya itu ada di dalam anugerah Allah Subhanahu wa taala yang teragung kepada umat Islam ini. Kebahagiaan yang hakiki ada di dalam keislaman, ada di dalam agama Islam. Dan itulah anugerah yang terbesar, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian dan telah kucukupkan nikmat atas kalian serta telah kuridai Islam sebagai agama kalian. Maka keislaman ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, anugerah yang paling sempurna. Siapa yang ingin mencari kebahagiaan, maka kebahagiaan itu adanya di dalam agama Islam. Iya. Pokok-pokok kebahagiaan, dasar-dasar kehidupan yang berbahagia, itu sudah diuraikan di dalam tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan secara lengkap dan gamblang. Hanya kewajiban kita untuk mempelajarinya, untuk mengamalkannya dan menerapkannya di dalam kehidupan. Dan dari anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, diberikan kepada mereka musim-musim kebaikan. Jadi mereka memiliki musim-musim kebaikan. Ada waktu-waktu, di waktu-waktu itu dilipat gandakan keberkahan. Dilipat gandakan dari kebaikan. Waktu-waktu itu dipenuhi dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam. Anugerah yang sangat besar. Iya. Sehingga di kehidupan mereka selalu terhiasi dengan ibadah, terhiasi dengan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang bisa membawa mereka kepada kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya. Iya. Karena itu di kesempatan ini, salah satu tema pembahasan yang penting yang patut kita perhatikan dari bulan Ramadan yang akan datang, bahwa pada bulan Ramadan itu terdapat di dalamnya dari sebab-sebab yang membuat kehidupan seorang hamba menjadi kehidupan yang bahagia. Karena itu mereka yang paling berbahagia di dalam kehidupan dunianya dan akhiratnya adalah mereka yang berbahagia di dalam melaksanakan tuntunan-tuntunan tersebut. Ya, dan banyak dari pokok-pokok kebahagiaan itu terhampar dengan sangat indahnya di dalam lembaran-lembaran syariat dan hukum-hukum di seputar Ramadan. Iya. Inilah yang ingin saya ingatkan pada kesempatan kali ini. Kita akan menyingkap beberapa pembahasan, sudut-sudut pembahasan yang penting untuk dicermati, sangat bermakna untuk didalami, agar supaya seorang itu ketika memasuki bulan Ramadan dia menjadi orang yang berbahagia dengan berbagai kebaikan di dalam bulan tersebut. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, iya, dan ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penjelasan tentang salah satu keutamaan bulan Ramadhan. Kata beliau, qad ja'akum Ramadhan syahrun mubarak ishtaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abuabul jannah wa tughlaqu fihi abuabul jahim وتظل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Allah mewajibkan iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan terhadap kalian puasa di bulan Ramadan itu. Tuftahu fihi abwabul jannah, di dalamnya pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka jahim ditutup. Iya. Wa taghallu fihi syayatin, para syaitan dibelenggu. Fihi fihi lailatun khairun min alfi syahr, padanya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu malam Lailatul Qadar. Man hurima khairaha faqad hurim, barang siapa yang kebaikan di dalam bulan itu diharamkan terhadapnya, maka itu artinya dia betul-betul diharamkan dari kebaikan. Dalam hadis yang agung ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada para sahabatnya kalimat yang menunjukkan kesyukuran beliau akan datangnya bulan Ramadan. Iya. Nilai yang biasa berjalan di tengah kaum muslimin, mereka saling memberi kabar gembira, saling mendoakan kebaikan akan masuknya apa? Bulan Ramadan. Iya. Ini bahasa dari bahasa umum penyambutan masuknya Ramadan. Diingatkan, telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan berkah. Rasulullah ingatkan dari awal, telah datang kepada kalian bulan penuh dengan berkah. Iya. Dan ini sudah mengandung dua makna yang agung dari kalimat Nabi ini. Makna yang pertama, iya, beliau beri kabar gembira akan datangnya bulan Ramadan, yang mana seharusnya kita berbahagia, bersyukur dengan datangnya bulan tersebut. Ini makna yang pertama. Dan makna yang kedua, beliau terangkan bahwa bulan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah. Syahrun mubarak, penuh dengan berkah. Iya. Dengan dua hal ini saja, itu sudah cukup menjadikan seseorang menjadi orang yang paling bahagia di bulan Ramadan. Apabila dia mengetahui seluk-beluk apa makna dia berbahagia dengan datangnya bulan, gembira dengan datangnya bulan Ramadan, menyambut. Apabila dia mengenal apa arti keberkahan dalam bulan Ramadan. Sebab banyak dari kaum muslimin tahu bulan Ramadan ini lebih baik daripada seluruh bulan yang lainnya. Banyak dari umat Islam yang mengerti bahwa Ramadan ini penuh dengan kebaikan. Karena itu ketika Ramadan datang, mereka gembira dengan kedatangan Ramadan. Iya. Dengan kedatangan bulan Ramadan, aktivitas kegembiraan itu tampak sekali dari sisi ibadah maupun sisi dunia. Iya. Ini belum lagi masuk Ramadan, dari bahan-bahan pokok sudah naik harganya. Iya. Karena memang ada persiapan-persiapan di tengah manusia untuk menyambut apa? Ramadan. Iya. Sudah disiapkan jadwal-jadwal di masjid, waktu sholat tarawihnya, kemudian ceramah-ceramahnya di masjid. Ya, panitia buka puasanya sudah mendata siapa dari kaum muslimin yang biasanya mereka bergembira untuk membagi buka puasa di masjid. Ini secara tidak langsung sudah menunjukkan kegembiraan di dalam apa? menyambut bulan tersebut. Tapi kita ingin membahas makna bergembira dengan masuknya bulan dengan makna yang lebih mendalam. Hal yang di dalamnya terdapat hakikat seorang itu menghargai apa itu bulan Ramadan. Mengerti kedudukannya. Berbahagia di dalamnya. Sebagaimana juga kita perlu memahami apa itu keberkahan di dalam bulan Ramadan. Iya. Dan kalimat berkah ini sering kita bahas, sering kita singgung. Iya, didengarkan di kajian-kajian. Tapi banyak orang yang kurang memahami apa itu berkah dan bagaimana seorang itu menjadi orang yang berberkah dan bagaimana dia bisa meraih berbagai keberkahan. Meraih berbagai keberkahan. Iya. Maka ini dua makna penting yang ada di dalam hadis. Saya akan kembali menjelaskan dua makna ini, tapi saya terangkan dulu seluruh hadisnya. Rasulullah menjelaskan, iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan terhadap kalian puasa Ramadan ini. Itu selalu di dalam syariat kita. Kalau diterangkan keutamaan dari ibadah, maka diterangkan dasarnya bahwa itu adalah hal yang disyariatkan. Iya. Sebab itu ikatan yang paling kuat mengikat hati seorang hamba sempurna di dalam menjalankan ibadah. Ada orang kalau dikatakan misalnya sholat itu tidak wajib, misalnya ya, dia keliru, dia berkata sholat tidak wajib. Iya. Tapi diterangkan keutamaan sholat itu begini, begitu, banyak keutamaan. Belum tentu dia mau melakukan. Sebab keutamaan itu hanya sekedar apa? Sesuatu motivasi menambah dia untuk melakukan. Tapi kalau dikatakan itu wajib, ini ikatan yang hakiki sebenarnya. Sebab kalau dia seorang mukmin, pokok yang pertama dia terima kewajiban atau tidak? Iya. Apakah dia sami'na wa ata'na atau tidak? Itu seorang mukmin. Masalah ada keutamaan di belakangnya atau tidak, itu tidak terlalu dia pikirkan. Tapi yang paling dia pikirkan, ini disyariatkan atau tidak. Kalau dia sudah dengar kewajiban, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kami ingin menegakkannya, melaksanakannya, melakukannya. Itulah seorang mukmin. Ketika diberitahu tentang keutamaan-keutamaan, maka itu semakin memotivasi. Semakin menambah semangatnya di dalam beramal. Semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan ibadah yang dia lakukan. Iya. Tapi itulah kadang sebagian dari para dai, sebagian dari ustaz-ustaz, kadang ada yang keliru di dalam mendidik. Ya. Di awal Ramadan sering kita dengar ya penegasan keutamaan, kebaikan. Ya. Anjuran-anjuran. Dan itu bagus. Hanya saja hal yang paling utama yang harus ditegaskan sisi kewajiban. Agar supaya hati itu betul-betul tunduk terhadap syariat. Apabila itu tertanam, maka akan semakin indah dia memperoleh dari keutamaan-keutamaan tersebut. Ya. Sama di sini Rasulullah memberi sambutan kepada para sahabatnya. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah telah wajibkan terhadap kalian puasa di bulan Ramadan itu. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dari kebaikan bulan Ramadan, ini sisi, diantara sisi-sisi keberkahannya. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka di dalamnya pintu-pintu surga. Iya. Menunjukkan bahwa surga itu banyak pintu-pintunya. Surga banyak apa? Pintu-pintunya. Iya. Di dalam sebagian hadis disebutkan bahwa sorga punya 8 pintu. Dan itu bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Ya, karena kalau disebut ada 8 pintu, belum tentu dia hanya 8. Sama kalau saya berkata saya punya duit 8.000. Ya. Ada 8.000 di kantong, mungkin saja ada di tempat lain juga. Kan begitu? Jadi penyebutan bilangan itu belum tentu dia pembatasan. Tapi itu sudah cukup jadi kabar gembira. Surga itu punya 8 pintu. Dan uniknya, setiap pelaku amalan dipanggil dari pintunya masing-masing. Ada pintu untuk orang ahli sholat, ada pintu untuk ahli sedekah, ada pintu untuk ahli jihad, dan ada pintu khusus untuk orang yang berpuasa. Iya. Dan lebih hebatnya lagi, pintu untuk orang yang berpuasa ini disebutkan namanya tersendiri, diberi nama khusus. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-Rayyan." Sungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu. Pintu itu dinamakan dengan nama pintu ar-Rayyan. Pintu ar-Rayyan. Tahu artinya ar-Rayyan dalam bahasa Arab? Ar-Rayyan itu artinya kepuasan di dalam minum. Iya. Jadi kalau dia minum itu sudah sangat puas. Itu Rayyan namanya. Ya. Dan ini subhanallah, nama mencocoki apa? Mencocoki jenis amalan yang dia lakukan. Wajar karena dia di dunia menahan lapar, dahaga. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala balas dengan kesejukan untuknya di akhirat. Dia dibalas dengan kesejukan untuknya di akhirat. Karena itu sebagian dari as-salaf ada yang ditanya tentang kenapa dia berpuasa, banyak berpuasa, puasa sunnah. Kata beliau, saya dengan puasa ini menyiapkan untuk diriku menghadapi sebuah hari pada hari kiamat. Iya. Ya, saya tidak bisa mengukur hari itu, betapa dahaganya manusia. Bisa dibayangkan di hari kiamat. Satu hari, ada yang dikatakan pada hari kiamat seperti 1.000 tahun. Ada satu hari seperti 50.000 tahun. Itu dua hari ya disebut dalam Al-Quran. Iya. Dan disebutkan di sebagian riwayat hadis bahwa penantian di padang mahsyar satu harinya seperti 50.000 tahun. Coba dibayangkan, matahari didekatkan di atas kepala. Jaraknya hanya 1 mil. 1 mil ini ada yang menafsirkan jarak mil, jarak darat atau laut. Ada yang menafsirkan mil itu seperti ukuran jarum panjang, mungkin sekitar sejengkal. Ya, itulah yang kadang dibahasakan oleh sebagian orang dan terkenal di Indonesia ya, bahwa pada hari kiamat itu matahari didekatkan di atas kepala hanya sejarak apa? Sejengkal. Dasarnya dari hadis ini. Jadi matahari sedemikian dekatnya. Ya, kita saja di dunia dijemur di bawah terik matahari. Ya, ini suhu Indonesia termasuk suhu yang rahmat di Indonesia. Apalagi di Cepogo ini. Ya. Tidak terlalu apa di Boyolali ini tidak terlalu panas karena dekat gunung. Ya, mungkin enggak sampai 30 derajat di sini ya. Di sebagian wilayah ya. Ada yang lebih dari 50 derajat. Ya, mungkin kemarin pernah dengar berita badai panas di India yang jalan-jalan meleleh itu lebih 50 derajat. Iya. Di sebagian tempat di Timur Tengah sana, di musim panas, di malam harinya saja itu 40 derajat malam harinya. Iya. 40 derajat. Kira-kira kalau di tengah terik matahari yang sedemikian jauhnya matahari, ada yang dijemur sejam saja, kira-kira gimana perasaannya? Bagaimana dahaga yang dia rasakan? Iya. Ini kehidupan dunia. Ringkas, matahari sedemikian jauhnya. Bagaimana pula dengan kehidupan akhirat? Matahari sedemikian dekatnya. Iya. Matahari sedemikian dekatnya. Penantian satu harinya seperti 50 ribu tahun. Nasallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang berbekal? Ya. Kalau di dunia ini, kata orang Indonesia, siap payung sebelum mayat, sebelum hujan, kan begitu? Ya. Sekarang bagaimana dia siapkan perbekalannya untuk akhirat? Ada yang meneduhinya di bawah matahari. Karena pada hari kiamat yang meneduhi seseorang itu adalah amalannya. Tergantung amalan yang dia lakukan. Maka sebagian dari as-salaf ini, ketika dia berpuasa, dia ingat lapar dan dahaganya, dia tahan, maka dia mengharap kepada Allah supaya dengan puasanya di dunia, dia harapkan diringankan untuknya di mana? Di akhirat kelak. Iya. Maka ini dari hal-hal yang mewarnai seseorang untuk melakukan ibadah. Karena itu wajar orang yang berpuasa diberi pintu khusus ke sorga dengan nama Ar-Rayyan. Pintu Rayyan. Pintu ini tidak ada yang masuk di dalamnya kecuali orang yang berpuasa saja. Kalau sudah masuk ditutup pintunya, tidak boleh lagi ada yang masuk. Iya. Walaupun itu khusus untuk orang yang berpuasa, tapi hebatnya di dalam bulan Ramadan bukan cuma pintu puasa yang dibuka dari pintu surga. Dikatakan dalam hadis, "Tuftahu fihi abwabul jannah." Dibuka padanya pintu-pintu surga, bukan cuma satu pintu. Iya. Sebab banyak lahan-lahan ibadah di dalam bulan Ramadan. Bukan hanya puasa. Bukan hanya puasa. Berbagai kebaikan di dalam bulan ini dibuka dalamnya pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan di bulan Ramadan ini ditutup pintu-pintu neraka. Subhanallah. Ditutup pintu neraka. Sehingga tidak terjadi hal yang jelek menimpa manusia. Dimaklumi ya bahwa neraka itu di dalam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setahun bernapas dua kali. Satu nafas di musim panas dan satu nafas di musim dingin. Karena neraka ini dari dahsyatnya siksaan di dalamnya digabungkan di dalamnya antara panas dan dingin. Panas yang sangat panas dan dingin yang sangat dingin. Karena itu neraka ketika sebagian dari dirinya memakan sebagian yang lain, maka ia pun mengadu kepada Rabb-nya. Neraka berkata, "Wahai Rabb-ku." Neraka berbicara, "Wahai Rabb-ku, sungguhnya diriku ini telah memakan sebagian yang lainnya." Maka diizinkanlah neraka untuk bernafas dua kali nafas. Nafas yang pertama itulah yang didapatkan panasnya di musim panas. Di musim panas yang sangat panas itu dari nafas apa? Neraka waliyadu billah. Dan dingin di musim dingin itu dari nafasnya apa? Di musim dingin. Iya. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat. Iya. Kita ini di Indonesia bukan tinggal di iklim yang mendapati panas yang sangat panas. Iya, kita tidak merasakan iklim panas di atas 50 derajat. Kita juga bukan di tempat yang mendapati iklim yang sangat dingin. Ya, belum pernah kita masuk ke freezer ya. Ya. Coba kalau mau rasa iklim dingin tuh masuk aja ke freezer. Ya. Sebab sebagian wilayah ada yang iklimnya itu lebih daripada minus 23. Ada yang lebih daripada itu. Dan itu lebih dingin daripada saya kira freezer yang paling dingin itu 23 derajat ya. Yang dijual. Demikian. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syaitan. Dan di bulan Ramadan ini para syaitan dibelenggu. Ini dari keistimewaan bulan Ramadan. Berbeda dengan di bulan-bulan lainnya. Syaitannya lepas, bebas. Iya. Karena itu umumnya manusia di bulan Ramadan semangat ibadahnya lebih bagus. Lebih banyak orang yang tersadar dengan apa? Dengan kebaikan. Tapi selalu di sini ada pertanyaan. Kalau dibacakan hadis ini, kenapa dikatakan bahwa syaitan itu terbelenggu? Padahal di bulan Ramadan kita saksikan ada orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Iya. Ada yang malah di Ramadan malah jatuh di dalam maksiat waliyadu billah lebih besar daripada di selain bulan Ramadan. Iya. Maka apakah ini tidak bertentangan dengan mana syaitan dibelenggu? Ini kadang muncul pertanyaan ini. Maka jawabannya itu tidak bertentangan. Syaitan dibelenggu sebagaimana Allah, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan di dalam hadis ini. Syaitan dibelenggu. Iya. Terus kenapa masih ada manusia melakukan kejelekan? Jawabannya karena kejelekan itu ada dua macam. Yang menyebabkan seorang berbuat kejelekan atau yang mendorong dia melakukan kejelekan itu ada dua hal. Yang pertama dari bujukan syaitan, dan yang kedua dari kejelekan dirinya sendiri. Jika syaitan, kalau dia dibelenggu masih ada kejelekan jiwanya. Kalau jiwanya adalah jiwa yang jelek, itu yang membisikkan dia untuk melakukan apa? Kejelekan. Karena itu di khutbah hajat yang saya baca tadi di awal pembahasan, di awal pertemuan, dan itu adalah khutbah Rasulullah SAW. Di dalam kebanyakan penyampaian beliau dikatakan wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari kejelekan diri-diri kami sendiri. Karena diri itu ada kejelekan yang hendaknya dihindarkan. Jelas ya? Maka ini sisi yang pertama, bahwa kenapa masih ada kejelekan? Karena memang yang memotivasi melakukan kejelekan kadang dari jiwa sendiri, dari diri sendiri. Walaupun syaitan dibelenggu, tetap saja kalau jiwanya jelek, maka dia cenderung untuk apa? Melakukan kejelekan. Karena itu merugilah orang-orang yang di bulan Ramadan. Iya. Dia tidak mengenal Rabb-nya. Tidak juga dia mengenal pintu-pintu ibadah. Tidak pula dia mengenal dari jalan-jalan ketaatan. Padahal sebenarnya waktu dia memperbaiki jiwanya, waktu dia memperbaiki dirinya di bulan Ramadan tersebut. Dan sebagian ulama ada yang memberikan jawaban lain. Ada yang mengatakan bahwa syaitan yang dibelenggu itu syaitan-syaitan durjananya. Yang paling durjana, yang paling pentolannya, itu yang dibelenggu. Ada pun syaitan-syaitan yang kecil itu lepas. Iya. Karena itu datang dalam sebagian riwayat An-Nasai, wasuffidat maradatu syayatin. Dan syaitan yang marada, yang durjana, itu yang dibelenggu. Itu yang dibelenggu. Ada yang menjawab seperti itu juga. Baik. Kemudian dikatakan fi lailatun khairun min alfi syahr. Terdapat di dalamnya satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Iya, itulah malam Lailatul Qadar. Itu malam Lailatul Qadar. Di Lailatul Qadar ini subhanallah, iya, satu malam nilainya sama dengan seorang beribadah 1000 bulan. Andai kata dia sholat di malam itu, maka sholatnya itu sama kalau dia sholat selama 1000 bulan. Bisa dibayangkan ya, betapa besar kebaikan. Dan itulah dari keberkahan bulan Ramadan, dari keberkahannya bulan Ramadan ini. Karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang diharamkan kebaikan dari bulan ini, maka dia telah diharamkan kebaikan. Sungguh diharamkan dari kebaikan. Subhanallah. Jadi kalau di bulan Ramadan ini tidak dia semakin dekat kepada Allah, tidak semakin bertambah kebaikannya, maka sungguh dia adalah betul-betul orang yang apa? Diharamkan dari kebaikan, dijauhkan dari taufik, oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan dari musibah yang menimpa seorang hamba. Baik. Saya selingi di antara pembahasan, saya selingi 5 menit atau 7 menit untuk tanya jawab ya, supaya apa namanya? Ini siang hari saya khawatir ngantuk. Di sini ada yang bertanya, seorang masih dalam keadaan terbata-bata, belum lancar dalam membaca Al-Quran. Apakah terhitung berpahala ketika mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan? Ya, tidak diragukan. Dia berpahala. Iya. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Dan itu berlaku umum untuk setiap yang membaca. Dan Nabi tidak merinci. Ini orang yang membacanya anak kecil, orang besar. Dia membacanya dengan lancar atau dia terbata-bata. Yang penting dia membaca. Disebutkan keutamaan. Di antara keutamannya dalam hadis yang syah memiliki hukum marfu', ya. Man qara'a harfan min al-Qur'ani falahu ashru hasanat. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapat 10 kebaikan. La aqulu alif lam min harf. Saya tidak katakan bahwa alif lam min itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bayangkan. Dan ini diperoleh untuk semuanya. Tapi memang orang yang membaca dengan mahir itu lebih banyak pahalanya daripada orang yang membaca apa? Terbata-bata. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'al kiramil bararah." والذي يقرا القران يتتتع فيه وهو عليه شاق فله اجران. Orang yang mahir membaca Al-Quran, mahir dia membaca, lisannya lancar mengucapkannya, iya, karena dia sudah terlalu seringnya membaca, terlatih, maka ini bersama malaikat bararah yang baik lagi dermawan. Iya. Jadi disebutkan ma'asafaratil kiramil barara, bersama malaikat. Perhatikan bahasanya. Kenapa disebut bersama malaikat? Orang yang mahir. Sebab ini dari golongan orang-orang yang lancar berzikir kepada Allah. Ya. Al-kiram, malaikat itu karim, dermawan. Ya. Sebab orang yang gemar membaca Al-Quran itu membawakan, memberikan kedermawanan pada dirinya. Bararah, orang-orang baik. Sebab kebaikan orang yang membaca Al-Quran itu luar biasa. Jadi memang disebutkan sifat-sifat, dan ini diberikan, diisyaratkan kebaikan untuk orang yang mahir membaca Al-Quran. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, tersendak-sendak, dan dia berat membacanya, kata Nabi dia dapat 2 pahala. Tetap dapat 2 pahala. Semuanya dapat apa? Kebaikan. Tidak luput dari kebaikan. Ya, karena itu ya diusahakan ya untuk belajar. Ya, membaca Al-Qur'annya lebih baik. Harusnya Ramadan kali ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Ya. Dan sekarang banyak kemudahan ya, orang yang membaca Al-Qur'an cepat. Dia bisa privat, bisa mendengarkan dari kaset, ya bisa bimbingan jarak jauh dan sebagainya. Banyak metode sekarang. Bagaimana hukum seorang berpuasa tapi sering menghabiskan waktu di depan internet, membuka situs yang berisi fitnah dan sejenisnya? Ini dia rugikan dirinya sendiri. Dia rugikan apa? Dirinya sendiri. Ibarat orang yang sangat lapar. Iya. Orang yang sangat lapar, dia perlu dari makanan-makanan yang apa namanya, menguatkan dirinya. Tapi begitu makanannya sudah terhidang di depannya, makanan yang sedemikian nikmat dan enaknya ada di depannya, dia sibuk main internet saja. Dia sibuk mengurus hal-hal yang tidak manfaatnya, dia tidak makan. Kira-kira apa yang dia dapatkan di dalam Ramadan? Luput dari kebaikan. Luput dari apa? Kebaikan. Ibarat seorang yang kedatangan tamu. Iya. Tamu. Tamu ini dimaklumi dia bawa banyak kebaikan. Mungkin kalau dia punya keperluan, tamu ini bisa memberikan keperluannya. Dan dia adalah tamu yang mulia. Iya. Tamu yang mulia. Ya, coba saja di kehidupan dunia ini ya. Kita kalau apa namanya? Dapat pemberitahuan pada tanggal sekian, ya, misalnya pada tanggal 18 nanti kamu akan kedatangan Presiden Republik Indonesia bertamu ke rumahmu. Iya. Wah, masya Allah, Presiden mau datang ke rumah saya. Wah, saya ada beberapa urusan saya mau siapkan. Iya. Karena memang Presiden mau datang, mau berikan apa yang dia minta, apa yang dia perlukan. Kira-kira apa yang dia lakukan? Dia, kalau dia serius, dia catat keperluannya, dia siapkan sebelum datang tamunya, dia beres-beres, dia rapikan. Kira-kira bagaimana memanfaatkan? Apalagi kalau dikatakan Presidennya hanya berada di situ 3 jam di rumah kamu. Wah, harus diatur agenda acara baik-baik supaya dia manfaatkan, jangan ada yang luput. Jelas ya? Nah, ini di kehidupan dunia. Seorang mau datang tamu lebih agung daripada itu. Bulan Ramadan. Datangnya masya Allah bukan cuma 3 jam. Ya. Datangnya 1 bulan penuh. 1 bulan penuh. Pada setiap saat dari bulan itu terdapat keberkahan pelipat gandaan amalan. Iya. Karena itu sebagian as-salaf, orang-orang yang semangat, ada yang tidak tidur di bulan Ramadan kecuali antara maghrib isya saja. Coba bayangkan, tidak tidur kecuali apa? Antara maghrib isya saja. Kalau kita, masya Allah, ya puasa walau mas, daripada saya lapar, ya mending saya tidur. Ya, apalagi tersebar di tengah masyarakat hadith-hadith lemah, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Ya, ini dapat hadith lemah, hadith palsu lagi. Ya. Tambah banyak luput apa? Kebaikan. Iya. Jelas ya? Ada yang semangat ibadah di malam hari. Masya Allah, semangat ibadah di malam hari, tapi giliran di pagi harinya, dari ba'da subuh sampai duhur tidur. Iya. Perhatikan. Jadi, ini sebagian as-salaf, masya Allah, menghargai waktu. Perhatikan di waktu berkah. Antara maghrib isya dia tidur. Ya. Agar supaya semua waktunya masuk dalam manfaat penuh. Ya. Sebagian dari as-salaf ada yang di musim haji. Musim haji itu ringkas kan? 5 hari. Dia malah tidur di waktu sujud. Bukan sengaja tidur di sujud. Ya. Tapi dia gak mau tidur di tempat lain. Ya. Kebetulan sujud gak bisa lihatan, dia tidur di sujudnya. Subhanallah. Semangatnya mereka untuk apa? Memanfaatkan musim-musim mulia, waktu-waktu yang agung. Iya. Karena itulah salah satu kebahagiaan yang akan saya terangkan nanti, dari kebahagiaan orang yang berpuasa. Orang yang paling bahagia di bulan Ramadan itu adalah orang yang paling banyak ilmu tentang fikih puasa dan fikih beramal salih. Sebab kalau dia makin banyak ilmunya, dia akan mampu menggunakan setiap saat dari umurnya dalam kebaikan. Iya. Dan kalau dia punya fikih lebih bagus lagi, setiap saat dari umurnya dia bisa melipat gandakan kebaikan di dalamnya. Kalau dia punya fikih lebih bagus lagi. Iya. Jadi mungkin saya akan isyaratkan nanti di sela-sela pembahasan. Baik. Jadi kalau dihabiskan waktunya seperti ini keadaannya, dan ini merugi sekali ya, kalau ada orang yang seperti ini, dihabiskan waktunya di bulan Ramadan. Baik, saya lanjut dulu materinya. Setengah jam, kemudian saya jawab lagi pertanyaan. Baik. Jadi saya kembali kepada awal hadis yang saya bacakan. Saya tegaskan tadi atau saya telah rangkai dua sudut fokus pembahasan yang ingin kita uraikan di pertemuan ini. Ya, pembahasan yang pertama tentang bergembira dengan datangnya Ramadan. Berbahagia dengan datangnya Ramadan. Iya. Ini pembahasan yang pertama. Dan pembahasan yang kedua, apa makna Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan? Bagaimana bentuk keberkahannya? Iya. Ini dua hal penting untuk dipelajari. Penting untuk diketahui. Kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan sebab secara umum seorang hamba, seorang muslim dan muslimah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergembira dengan kebaikan. Bergembira dengan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dengan keutamaannya, hendaknya mereka bergembira. Iya, dengan keutamaan dan dengan rahmat Allah, hendaknya mereka bergembira. Kegembiraan ini itu lebih baik daripada segala dunia yang mereka kumpulkan. Subhanallah. Iya. Ini tentang tafsir al-fadl dan rahmat, keutamaan dan rahmat Allah. Ada beberapa penafsiran di kalangan as-salaf. Ada menafsirkan al-fadl dan rahmat Al-Quran dan Sunnah. Ada yang menafsirkan fadl dan rahmat dengan bentuk-bentuk ibadah. Sebab memang konteks ayat umum sifatnya. Tidak ada yang meragukan bahwa Ramadan bagian dari keutamaan Allah, dari fadl Allah. Iya. Dan dia adalah bagian dari rahmatnya. Karena itu dalam sebagian riwayat tidak dikatakan tuftahu abwabul jannah, dibuka di dalamnya pintu sorga. Di dalam sebagian riwayat dikatakan tuftahu abwabur rahmah, dibuka di dalamnya pintu-pintu rahmat. Maka Ramadan ini bagian dari keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita bergembira dengannya. Iya. Kalau seorang bergembira dengannya, itu lebih baik dari segala dunia yang mereka kumpulkan. Nah, dan ini mengandung banyak pembahasan. Bergembira dengan keutamaan dan rahmat Allah. Mengandung banyak pembahasan. Iya. Bahkan pembahasannya, apa namanya, tidak terhitung. Tidak terjumlah. Di dalam ayat ini. Namun saya akan jabarkan beberapa sudut pembahasan yang terkait dengan pembahasan puasa. Terkait dengan pembahasan Ramadan. Kenapa kita bergembira dengan keutamaan dan rahmat Allah? Iya. Sebab seorang yang masuk ke bulan Ramadan, dia menginjakkan kakinya di bulan Ramadan, itu artinya Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya tambahan umur yang baik. Diberikan untuknya apa? Tambahan umur yang baik. Dan itu adalah anugerah yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairukum atau khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Jadi dua syaratnya, panjang umur dan apa? Baik amalan. Iya. Kalau dia panjang umurnya tapi amalannya jelek, apa gunanya? Iya. Itu artinya umur yang menambah beban untuknya. Dan itu tidak ada manfaatnya. Demikian pula kalau umurnya, amalannya bagus tapi umurnya pendek, nah ini tidak terlalu banyak lahan kebaikan dibukakan untuknya. Iya. Karena itu dari doa yang diajarkan oleh Nabi di banyak sisi pengajaran, ada yang doa umum, ada yang dibaca di akhir sholat, macam-macam doa. Yang diantara mana doa itu? Kita bermohon kepada Allah, Allahumma ahyini ma'alimtal hayata khairan li, wa tawaffani ma'alimtal wafata khairan li. Ya Allah, hidupkanlah saya. Beri kehidupan untukku sepanjang engkau mengetahui kehidupan lebih baik untukku. Dan wafatkanlah saya sepanjang engkau mengetahui bahwa kematian lebih baik bagiku. Kenapa kita memohon ini? Terkait masalah umur. Iya. Sebab umur jangan disangka itu nikmat. Boleh jadi seorang panjang umurnya tambah banyak dosanya. Jelas ya? Tambah banyak dosanya. Iya. Maka seorang mohon kepada Allah dari hal yang terbaiknya, perkara yang membawa keberkahan, kebaikan untuk dirinya. Kebaikan untuk dirinya. Maka hal yang pertama yang kita bergembira, kita bertambah umur. Ini bertambah umur, memasuki sebuah bulan yang penuh dengan apa? Keberkahan. Iya. Maka kita bergembira dengan hal tersebut, berbahagia dengan hal itu. Nah, dan luar biasa ya kesempatan umur itu, luar biasa. Karena itu datang dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis yang agung diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan selainnya. Ya. Dari sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Jadi Talha bin Ubaidillah ini menceritakan ada dua orang dari kabilah Bulai. Dua orang ini mereka datang ke Madinah, kemudian masuk Islam. Dan disebutkan bahwa dua orang ini tinggalnya di rumah Talha bin Ubaidillah. Makanya Talha bin Ubaidillah sangat kenal dua orang ini, mengerti. Iya. Jadi dua orang ini sama-sama masuk Islam dari kabilah yang sama. Jadi kalau begitu sama-sama masuk Islam, berarti start amalan kebaikannya juga apa? Bersamaan. Ya. Ternyata salah seorang dari keduanya itu lebih giat beribadah daripada yang lainnya, daripada yang kedua. Jadi yang pertama lebih bagus daripada yang kedua dalam hal ibadah. Sampai yang pertama ini dia ikut berperang di jalan Allah, lalu dia mati syahid. Jadi sudah dua keutamanya. Dia giat beribadah selama dia hidup, kemudian dia apa? Mati syahid. Setelah kawannya ini mati syahid, maka orang yang masih hidup dia dipanjangkan umurnya oleh Allah 1 tahun. Dipanjangkan umurnya 1 tahun. Setelah itu, setelah berlalu 1 tahun, dia pun dipanggil oleh Allah, meninggal juga. Iya. Meninggal juga. Maka setelah itu, iya. Talha radhiyallahu anhu mimpi melihat dua orang ini. Jadi yang pertama dan yang kedua, yang pertama ahli ibadah, lebih bersungguh-sungguh yang pertama daripada yang kedua. Dia mimpi lihat dua orang ini. Iya. Dan ternyata Talha melihat orang yang kedua itu lebih dahulu masuk surga daripada orang yang pertama. Lebih dahulu masuk surga daripada apa? Orang yang pertama. Tapi dua-duanya masuk surga. Iya. Maka Talha pun datang kepada Nabi menceritakan mimpinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam iya, tidak mengingkari mimpi tersebut. Ini menunjukkan bahwa amalan dua orang ini dari hal yang diharapkan kebaikan untuk keduanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan. Ya, ketika ditanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa bisa seperti itu?" Ya. Kata Nabi dalam riwayat Alaisa Fatmakata, "Hadza ba'dahu bisana." Bukankah orang ini, orang yang kedua ini, dia masih hidup setelah orang yang pertama setelah 1 tahun? Masih hidup 1 tahun penuh? Maka kata para sahabat, benar ya Rasulullah. Iya. Maka Nabi SAW bersabda, adraka Ramadan, Perhatikan. Kata Nabi, dia masih hidup setahun. Wa adraka Ramadan. Dia menemukan bulan Ramadan di setahun. Yang paling pertama disebut apa? Ketemu bulan Ramadan. Kemudian kata Nabi, dia telah sholat sekian dan sekian ribu sholat. Itu diriwayat Ibn Hibban. Kalau diriwayat Al-Baihaqi, ya, disebutkan wa shalla ba'dahu 6000 raka'ah wa kadza kadza raka'ah li salati sunnah. Kata Nabi, dia masih hidup setelahnya melakukan salat, dia berpuasa Ramadan setelahnya dan melakukan salat 6000 rakaat. Dan melakukan sekian dan sekian rakaat salat sunnah. Jadi umur setahun sudah memberikan jarak apa? Jarak perbedaan. Iya. Karena itu dalam riwayat Ibn Hibban, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Falamma bainahuma ab'adu mimma baina as-samaa' wal ard." Ya. Kata beliau, atau falima bainahuma ab'ad ma baina as-samaa' wal ard. Terjadi seperti itu karena antara keduanya itu bedanya antara langit dan bumi. Karena umurnya setahun ini menjadikan orang yang kedua dapat kesempatan beribadah lebih banyak daripada apa? Orang yang pertama. Jelas ya? Karena itu orang yang berbahagia di bulan Ramadan itu adalah orang yang menghargai umur, anugerah umur yang Allah berikan kepadanya. Iya. Dia berusaha semampu mungkin di bulan Ramadan dia menjadikan setiap saatnya di dalam ketaatan. Pada setiap perkaranya di dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hal yang pertama ya, hendaknya seorang bergembira. Iya. Ketika datangnya bulan Ramadan dia ingat besarnya anugerah Allah ini dengan dia diberi kesempatan, diberi umur. Iya. Diberi umur oleh Allah. Dan kalau dia sadar akan hal ini, itu akan muncul dari jenjang-jenjang ibadah yang lainnya. Iya. Dari jenjang kesyukuran, dari jenjang kecintaan, dari jenjang ketakwaan, dari jenjang kesabaran, itu akan muncul hal-hal yang lain yang membuat pahala seorang hamba berlipat-lipat di bulan Ramadan. Dan dia berbahagia dengannya. Iya. Dan selalu kita tegaskan ya, dan ini fikih di dalam memahami ibadah, bahwa ibadah itu ada dua sudut yang dipandang oleh syariat. Iya. Ada dari sudut lahiriahnya, dan ada dari sudut apa? Batiniahnya. Iya. Dari sudut maknawiyahnya, secara maknanya. Nah, sama dengan orang yang sholat misalnya, sholat itu ada rukun sholat. Kalau dia telantarkan satu dari rukun, batal sholatnya, kan begitu? Tidak syah sholatnya. Dia tidak takbiratul ihram misalnya, batal sholatnya. Dia sholat tidak ruku, batal sholatnya. Iya, kan begitu? Itu hal yang memang dihitung oleh syariat, ketentuan-ketentuan. Tapi ada sudut-sudut maknawi yang membuat sholat itu menjadi agung, menjadi besar. Nah, itu pembahasan-pembahasan khusyuk, pembahasan keilmuan seseorang di dalam mendalami makna sholatnya, bacaan-bacaannya, di dalam menegakkan jenjang-jenjang ubudiyah penghambaan kepada Allah di dalam sholat. Itu yang membedakan. Sampai kata sebagian as-salaf, ada dua orang yang sama-sama sholat di dalam satu shof, tapi ternyata perbedaan sholat antara keduanya antara langit dan bumi. Iya. Kalau saya bahasakan, kadang sebagiannya ada antara langit dan sumur bor. Iya. Sangat jauh bedanya. Kenapa? Padahal sama-sama sholat, gerakannya sama, satu shof, menjadi makmum di belakang imam. Apa yang membedakannya? Itulah sudut-sudut apa? Maknawiyahnya tadi, penghayatannya terhadap sholatnya, bagaimana dia khusyuk di dalam sholatnya, itu membedakan. Sama dengan puasa, Ya. Sama dengan puasa. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari dan Abu Daud, kata beliau, "Man lam yada qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahla." Ini lafaz Abu Daud ya, "wal jahla." Ya. "Falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syaraba wa syaraba" di dalam sebuah riwayat "wa syahwata." Ya. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu dan beramal dengan kepalsuan. Nah, ini kata az-zur ya. Az-zur itu palsu namanya. Dalam kalau saya terjemahkan bahasa Indonesia, palsu itu sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Iya. Dia yang selalu condong, miring, menyimpang itu zur namanya. Iya. Ya, kalau dia sering miring, condong itu disebut zur. Karena itu az-zur di dalam apa namanya? Di dalam makna syar'i, maknanya lebih luas. Mencakup segala hal yang diharamkan. Mencakup segala hal yang diharamkan. Iya. Karena itu di ayat dikatakan dari sifat orang yang beriman, walladzina la yashhaduna az-zur. Orang yang beriman itu tidak menyaksikan hal yang palsu. Dari ayat ini dipetik pendalilan oleh ulama, tidak boleh seorang itu hadir di tempat-tempat maksiat, tidak boleh dia hadir di tempat-tempat yang ditegakkan pelanggaran-pelanggaran syariat, hal yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tercakup dalam konteks mana apa? Az-zur. Walaupun bersaksi itu lebih ringan, lebih berat daripada apa? Berucap. Berucap kan? Berucap. Perkataan. Kalau bersaksi itu lebih dahsyat lagi. Dosanya lebih besar lagi. Iya. Jadi kata Nabi, siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu. Maksudnya segala yang haramkan. Tidak dia tinggalkan. Demikian pula beramal dengan kepalsuan. Tetap saja dia melakukan hal yang diharamkan. Ghibah, namimah. Iya. Dari berbuat dosa, kejelekan kepada manusia, wal jahla, dan dia berbuat jahil. Berbuat jahil ini, ya, artinya dia berbuat sesuatu yang mengganggu orang, bermusuhan dengan orang. Nah, itu mana berbuat jahil? Sebab kejahilan, kalau ada pada seorang, dia gemar berbuat safah, berbuat hal yang di luar akal, berbuat hal yang sifatnya bermusuhan dengan manusia. Itu karena sebab kejahilan. Jelas ya? Dan itu sudah digunakan oleh orang-orang Indonesia ya. Kalau ada orang yang mengganggu, katakan, kamu jangan berbuat jahil kepada saya. Dan itu ada di dalam penggunaan orang Arab. Seperti kata sebagian orang jahiliyah, "Ala la yajahalanna ahadun alaina fanajahal alaihi fauqa jahlil jahilina." Ya, katanya jangan sekali-sekali ada yang berbuat jahil kepada kami, kata orang Arab jahiliyah ini. Jangan sekali-sekali ada orang yang berbuat jahil terhadap kami. Sebab kalau dia berbuat jahil terhadap kami, kami akan balas dengan perbuatan jahil melebihi kejahilan orang-orang yang pernah berbuat jahil. Ini bahasa neman ya. Umat Islam sudah berucap seperti itu. Ya, walaupun naudzubillah ada sebagian jiwa dari manusia. Ya, seperti itu bentuknya. Kalau ada yang berbuat jelek padanya, naudzubillah gemar sekali dia balas orang dengan hal yang apa? Lebih jelek daripada itu. Iya. Dan ini sifat jahil. Ya. Jadi puasa itu ada maknanya. Tinggalkan semua ini. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu, beramal dengan kepalsuan, dia tidak meninggalkan perbuatan kejahilan, maka falaysa lillahi haja. Allah tidak perlu. Iya. Dia meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya. Enggak ada perlunya. Artinya bahwa kalau kita lihat zahir hadis, zahir hadisnya puasanya enggak ada nilainya. Ya, karena itu ada memang sebagian ulama yang berkata bahwa berbuat dosa itu membatalkan puasa. Dianggap batal puasa, tapi ini pendapat yang kurang apa? Kurang kuat ya. Karena dalil-dalil lain menunjukkan puasanya syah. Hanya saja nilainya apa? Nilainya kurang atau tidak ada. Tergantung dosanya. Karena itu dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Kadang-kadang seorang itu berpuasa, bagian dari puasanya hanyalah sekedar lapar dan apa? Dahaga saja. Maka jangan sampai kita seperti itu. Iya. Seorang mukmin dia pandai menghargai waktunya. Pandai menghargai umurnya. Agar supaya setiap saat di bulan Ramadan berlalu dengan kebaikan. Berlalu dengan kebaikan. Inilah yang harusnya kita programkan. Saya sudah sebutkan tadi ya, ibarat kita menyambut tamu. Orang biasanya kalau ada tamu penting, dia sudah susun agenda acaranya apa. Iya. Ini banyak dari kaum muslimin. Nanti dia tahu Ramadan, kalau sudah di malam harinya dia lihat orang, loh kok pada ramai ke masjid. Oh, salat tarawih. Ini sudah Ramadan ya. Baru tahu dia Ramadan. Iya. Ini menunjukkan tidak adanya perhatian terhadap apa? Kebaikan. Dan ini aib bagi seorang muslim dan muslimah. Hal yang tidak layak. Hal yang tidak layak. Dan dari kegembiraan, ini mana kegembiraan yang layak? Yang di sini terdapat pokok kebahagiaan. Ya. Dari kegembiraan dia cinta menyambut kekasih yang sangat dia nanti-nanti. Ini jenjang dirasakan oleh orang yang beriman, mukmin dan mukminah. Sebab seorang yang masuk di dalam Ramadan, dia akan cinta kepada bulan itu. Cinta amalan-amalan solih di dalamnya. Maka ketika bulan itu akan datang, luar biasa gembiranya. Dia rela berbuat apa saja untuk hal tersebut. Nah itu memang syariat dari kegembiraan ya. Bahkan seorang mukmin kalau gembira, nah itu disyariatkan dia berbuat apa? Kebaikan. Ya. Ketika Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, tahu Ka'ab bin Malik ya? Beliau pernah diboikot 50 hari, 50 malam oleh Nabi dan para sahabat, tidak dibicarai, tidak diajak berkawan. Ya, diboikot karena beliau tidak hadir di perang apa? Di perang Tabuk. Ya. Tidak hadir di perang Tabuk. Ya. Nah ini masalah memboikot itu perintah Nabi kepada Ka'ab bin Malik. Ya. Pada sebuah pelanggaran yang dipandang oleh seorang pemimpin. Iya. Di dalam pemboikotan itu ada kaidah-kaidah syariat di dalamnya. Walaupun banyak dari manusia kurang memahami mana ini. Gemarnya dia mengikuti jiwa permusuhan yang ada di dalam dirinya. Ya, memboikot, menjauhi, mengisolasi manusia. Tapi dianggap dirinya di atas syariat, tapi hakikatnya hawa nafsu yang berjalan. Ini juga tidak benar ya. Jadi Ka'ab bin Malik ketika diboikot 50 hari 50 malam, begitu beliau sholat subuh, ini di posisi sholat subuhnya, ya, dalam kondisi seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran, bumi itu sudah sempit, ya. Dhaqat bihil ardu bima rahubat. Bumi dari segala penjurunya sempit, seakan-akan menghimpitnya terhadap Ka'ab bin Malik. Maka tiba-tiba ada orang yang berteriak dari atas gunung, ya Ka'ab, abshir, wahai Ka'ab, bergembiralah engkau. Wah, luar biasa. Jadi para sahabat ketika Ka'ab bin Malik turun ayat mengenai tobatnya, berlomba para sahabat memberi kabar gembira kepada saudaranya. Gembira dengan tobat apa? Saudaranya diterima. Nah, itu luar biasa ya. Dari kecintaan para sahabat kebaikan untuk saudaranya. Ya. Itulah para as-salaf. Jadi kalau dia salafi, lalu sifatnya tidak seperti itu, maka ini perlu belajar lebih banyak, memperbaiki diri. Iya. Jadi, berlomba para sahabat memberi kabar gembira. Ada yang berangkat memakai kuda, memberi kabar gembira. Ya, kepada Ka'ab bin Malik. Ada dari sahabat, dia lebih pintar lagi, naik ke gunung. Ya. Dia berteriak, wahai Ka'ab. Nah, ini suara yang paling dahulu sampai ke mana? Ke Ka'ab bin Malik. Berlomba memberi kabar gembira pada saudaranya. Bagaimana itu mendengar, wahai Ka'ab, bergembiralah. Ka'ab bin Malik langsung bersungkur sujud. Sujud syukur. Ketika datang orang itu memberi kabar gembira, boleh lepas dari pakaiannya, pakaian luarnya. yang indah. Biasanya orang Arab dia ada pakaian dalam, pakaian indah dia pakai di luar. Pakaian luarnya dia pakai, dia berikan hadiah untuk orang yang beri kabar gembira. Nah, itu orang yang bergembira menyambut sebuah kebaikan, sebuah hal yang luar biasa. Dan Ramadan ini terdapat di dalamnya pengampunan, seperti pengampunan apa? Yang diberikan untuk Ka'ab bin Malik. Dan terdapat di dalamnya berbagai keberkahan selain daripada itu. Tapi subhanallah, tidak ada bentuk kegembiraan pada banyak dari manusia. Inilah yang repot sebenarnya. Iya. Dan ini yang harusnya diperbaiki. Kadang ada orang di tengah keluarganya saja sebelum Ramadan, ya, dia kepada anaknya, kepada istrinya sudah banyak dia berbuat baik. Sebelum masuk Ramadan dia beri hadiah. Nanti kalau kalian, ini saya beri hadiah, nanti kalau kalian selesai puasa dengan baik, bacaan Al-Quran kalian selesai target sekian, saya akan berikan tambahan kebaikan. Itu bagus. Ya. Hal yang memang seorang menunjukkan pada dirinya kegembiraan dan pengagungannya terhadap bulan Ramadan itu. Iya. Baik. Maka perhatikan ya, dari bentuk kegembiraan di dalam menyambut bulan. Iya. Ini yang harusnya ditanamkan oleh seorang hamba. Ada persiapan-persiapan. Sudah siap apa yang akan dia lakukan di bulan tersebut. Saya di bulan Ramadan, apa kegiatan saya? Kalau dia ada waktu kerja, maka pekerjaannya itu bagaimana cara dia menyelesaikannya dengan baik dan bernilai ibadah juga. Itu dia perbaiki niatnya. Dia perbaiki niatnya. Sebab niat itu kadang perlu di apa? Dikontrol. Setiap saat dia muhasabah. Dia perbaiki dari niatnya. Itu penting dalam kehidupan. Supaya jangan sampai ada saat dalam kehidupan berlalu tanpa nilai. Dia mau tidur misalnya. Kalau niatnya tidur, saya tidur segera supaya saya bisa bangun sholat malam, masya Allah. Maka tidurnya dapat apa? Nilai pahala. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal amalu binniyat, wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalaupun dia makan, itu akan bernilai pahala. Kalau dia niatkan kebaikan. Dan di sini sisi keistimewaan Ramadan dari arah keberkahan Ramadan. Ya, umumnya kita makan di bulan Ramadan kapan makannya? Di waktu berbuka dan di waktu apa? Sahur. Dan di waktu berbuka dan di waktu sahur semuanya sudah dijadikan nilai ibadah tersendiri. Karena itu orang yang paling baik di Ramadan, orang yang paling segera berbuka. Iya. Dan dari keberkahan yang berkah adalah orang yang makan sahur. Tambah besar berkahnya lagi kalau sahurnya semakin diakhirkan, mendekati adzan. Dia selesai mendekati adzan. Lebih banyak lagi berkahnya. Perhatikan Ramadan ini, hebatnya dan dahsyatnya keberkahan di dalamnya. Sampai makan pun bernilai apa? Bernilai ibadah. Ya, karena itu harus ada program yang bagus seorang di bulan Ramadan. Ya, caranya yang pertama dia harus belajar fikih tentang Ramadan. Ya, sebab kalau dia tidak belajar fikih, bagaimana dia bisa bekerja memaksimalkan Ramadannya? Ya, ini harus dipahami oleh setiap Muslim dan Muslimah. Ibarat orang yang mau kerja, dia mau kerja di instansi mana saja, di proyek apa saja, di lembaga apa saja dia kerja, dia harus menekuni, punya keahlian di bidang yang dia kerja, punya kemampuan di bidang yang dia kerja. Ya. Semakin dia menguasai bidangnya, mengenal seluk-beluknya, maka semakin dia terkemuka di situ. Semakin gampang dia mengadakan berbagai aktivitas di dalam kegiatannya. Sama di bulan Ramadan seperti itu juga. Sekarang ingin memanfaatkan Ramadan dengan baik, apa proyek yang bagus di Ramadan? Dia sekarang pikir apa? Pikir proyek yang bagus. Ini Ramadan ya. Kalau kita bahasakan proyek, dia di bahasa Al-Quran disebut sebagai apa? tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak apa? Tidak pernah sirna. Iya. Tijaratan lan tabur. Karena disebutkan di dalam ayat ya, membaca Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an, mendirikan salat dan berinfak. Dan ini semuanya ada di dalam kegiatan Ramadan. Iya. Kalau di bahasa ayat yang lain, tijarah tunjikum min adabin alim, perniagaan yang menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih. Dan itu pula Ramadan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke atas mimbar. Ya. Beliau berkata raghima anf. Ya. Beliau doakan kejelekan tiga orang. Salah satunya beliau berkata raghima anfum bri'in adrakahu Ramadan falam yughfar lah. Celakalah seorang yang didapati oleh bulan Ramadan kemudian tidak diampuni dosanya. Ini luar biasa kecelakaannya. Masuk di dalam bulan kebaikan, harusnya dia beramal sedikit saja diampuni dosanya, tapi tidak juga diampuni dosanya. Subhanallah, kok bisa seperti itu? Betul-betul orang ini orang yang merugi. Maka Nabi mendoakan kecelakaan diaminkan oleh apa? Jibril mendoakan kecelakaan diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, maka harus punya program yang bagus seorang itu di dalam Ramadan. Ya, karena itu dari kegembiraan seorang menyambut bulan Ramadan, dia mempelajari dari ilmu dan bekal yang diperlukan di dalam Ramadan. Ya. Kalau dia sudah pernah belajar sebelumnya, dia ulangi lagi dari pelajarannya. Dia kembali membaca dari tuntunan. Ya. Itulah persiapan namanya. Mau masuk Ramadan, dia belum baca, dia belum dengarkan, belum menghadiri ta'lim-ta'lim seputar Ramadan. Kalaupun dia punya rekaman seputar Ramadan, dia dengar kembali. Dia punya buku, dia baca kembali. Mau masuk Ramadan, belum ada persiapan. Bagaimana dia bisa siap untuk beraktivitas? Ya. Melakukan apa? Hal yang terbaik di bulan Ramadan itu. Nah, ini kita bukan apa namanya masuk Ramadan ini kayak apa namanya orang yang manjat pohon pinang itu. Tahu? Perlombaan manjat pohon pinang yang biasa terlihat di acara-acara tertentu. Ya. Yang penting dia naik saja untuk dapat apa namanya? Buah. Apa saja yang dia lakukan yang penting dapat. Tidak seperti itu. Seorang punya masuk bulan Ramadan memang betul ingin dapat berbagi kebaikan lebih daripada itu. Tapi dia harus punya cara, punya target. Ya. Kemudian mengerti dari sisi-sisi ilmunya. Ya. Dan inilah yang membedakan jalannya orang-orang yang beriman di dalam hal Ramadan. Karena itu di bulan Ramadan ada orang-orang yang terlihat dia puasa santai, membaca Al-Quran juga tidak terlalu apa namanya sederhana dia membacanya, tapi dia punya dari amalan-amalan hati yang hebat membuat dia lebih daripada yang lainnya. Iya. Dan itulah jalannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka punya dari sisi keilmuan dan keimanan tidak dimiliki oleh yang lainnya. Sehingga siapapun dari umat yang datang setelah mereka tidak ada yang bisa menyamai kedudukan amalannya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "La tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Lau anna li ahadikum mitla uhudin dhahaban." فَأَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفًا. Jangan kalian mencela para sahabatku. Andai kata kalian, salah seorang dari kalian memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu dia infakkan di jalan Allah, maka kebaikannya itu tidak akan mencapai satu mud. Satu mud itu dari dua telapak tangan laki-laki sedang. Dia tidak akan mencapai kebaikan satu para sahabat walaupun satu mud. Bahkan kata Nabi tidak pula seperduanya. Apa yang membedakannya? Harus dipahami rahasia yang membedakan. Ya. Dan ini kaidah di dalam beramal, dalam keislaman. Ini jalan pintas yang mengantar ke surga. Banyak orang yang tidak paham. Ya. Kaum muslimin itu banyak yang apa namanya? Senang tema-tema jalan pintas menuju surga. Ya. Saking demamnya dengan tema ini. Ya. Akhirnya acara-acara ngalap barokah itu berada di mana-mana. Ya. Yang penting datang ke kiai siapa, sudah dicuci tangannya, minum kamu pasti masuk surga. Ya. Cari hal-hal yang instan. Ya. Yang instan seperti ini itu hanya ditemukan di Indomie yang semisal dengan itu. Hal-hal yang kurang apa? Kurang sehat untuk badan. Ya. Mau masuk surga caranya, masya Allah, dengan hal yang tidak ada upaya, tidak ada usaha. Ya. Nggak mungkin seperti itu. Harus ada upaya, harus ada usaha, ada amalan. Dan pokok yang menentukannya, yang memperbaiki, melipat gandakannya, itu dari sisi ilmunya. Karena itu kata sebagian dari as-salaf, ma sabaqakum Abu Bakrin bikathrati salatin wala siyamin wala sadaqah. Tidaklah Abu Bakar itu mendahului kalian dalam hal banyaknya dia sholat, puasa dan bersedekah. Iya. Lalu apa yang membuat Abu Bakar lebih dahulu? Sebab ini kalau dipikir benar ya, Abu Bakar itu sholat, sahabat yang lain juga sholat. Abu Bakar puasa, rajin puasa, sahabat yang lain juga rajin puasa. Iya. Abu Bakar berjihad, sahabat yang lain juga berjihad. Abu Bakar bersedekah, sahabat yang lain juga bersedekah. Kalau baca cerita-cerita mereka dalam ibadah para sahabat luar biasa. Hal-hal yang menakjubkan. Iya. Tapi kenapa Abu Bakar selalu lebih unggul? Dia adalah manusia yang terbaik di tengah umat Islam. Bahkan manusia yang terbaik di tengah seluruh sahabat para nabi dan para rasul yang pernah ada. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang membuat beliau terdahulu, kata sebagian as-salaf ini, syai'un waqara fi qalbihi, sesuatu yang bercokol di dalam hatinya. Nah, ini yang membuatnya apa? Membuatnya agung dan besar. Iya. Satu saja ya, pembahasan ikhlas kita beri contoh. Dari keikhlasan ini sudah menentukan seseorang. Ada yang karena ikhlasnya amalannya besar tapi menjadi kecil karena ikhlasnya kurang. Ada yang amalannya kecil menjadi besar karena keikhlasannya yang besar pula. Inilah pentingnya ilmu syar'i. Seorang belajar dengan baik. Ya, demikian pula dia melakukan sesuatu mencocoki sunnah Nabi. Semakin dia mencocoki sunnah, maka akan semakin baik amalannya, semakin hebat ibadahnya. Itu pasti. Ini dari hal-hal yang penting untuk dikembangkan. Dari perkara yang hendaknya dipelajari oleh seorang hamba. Ya. Karena itulah tidak ada yang lebih indah daripada apa? Seorang punya fikih, punya ilmu tentang hukum-hukum di dalam Ramadan. Di dalam Ramadan kita perlu hukum-hukum seputar puasa, hukum-hukum seputar sholat, hukum-hukum seputar zakat, hukum-hukum seputar i'tikaf, hukum-hukum apa namanya? Seputar sedekah. Ya. Kemudian di dalam Ramadan seorang itu perlu dari kaidah-kaidah penghambaan. Iya, kaidah-kaidah penghambaan. Nah, ini perlu seorang persiapan masuk di dalamnya. Nah, itulah artinya dia memang gembira menyambut tamu yang dicintai. Nah, ini sisi yang lain ya. Sisi yang lain. Selain daripada ilmu, dia juga cinta. Nah, itu bentuk dari kegembiraan. Jadi kalau dia gembira dengan Ramadan ini, dia pelajari ilmunya. Iya, pelajari ilmunya. Nah, inilah yang akan membuat amalan hamba itu menjadi berlipat ganda. Sisi lain yang membuat dia bergembira, kalau dia bergembira dengan datangnya Ramadan, dia tampakkan cintanya kepada Ramadan. Harus kelihatan cinta itu. Iya. Sebab kalau dia tidak kelihatan cintanya, itu adalah bukti bahwa cintanya itu adalah cinta palsu, cinta dusta, pengakuan saya. Harus kelihatan cinta kepada Ramadan. Iya. Ibarat seorang yang sangat cinta, ada orang yang sangat dia cintai. Iya. Orang yang sangat dia cintai ini sudah pernah bersamanya. Dia tidak mau berpisah dengannya. Tapi karena diharuskan berpisah, yang dicintainya pergi. Dia lepas dengan linangan air mata. Selalu dia ingat. Ya, begitu dikabarkan bahwa yang dicintai akan datang lagi kembali, kira-kira bagaimana perasaannya? Dia akan bersiap bergembira dengan menyambutnya. Nah, itulah seorang mukmin terhadap Ramadan. Dia cinta datangnya Ramadan. Ketika dia Ramadan meninggalkannya, juga kelihatan benih-benih cinta itu. Tidak ada kegembiraannya Ramadan akan pergi kalau dia tulus kecintaannya pada Ramadan. Justru semakin Ramadan berakhir, semakin giat dia beribadah di Ramadan. Karena itulah disyariatkan di 10 hari terakhir ada apa? Hah? Ada itikaf. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Idza dakhala al-ashru, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Rasulullah itu bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir dengan amalan yang beliau tidak sungguh-sungguh di tempat yang lainnya. Luar biasa. Dan ini bukti kecintaan. Bukti dari apa? Kecintaan. Ya. Bukan artinya ketika Ramadan pergi, ya, di hari Idnya dia tidak bergembira, sebab Allah perintah bergembira di situ. Dari kecintaannya kepada Allah dia bergembira dengan hari apa? Id. Tapi di hatinya ada kesedihan. Di hatinya ada apa? Perasaan yang sangat mengharukan tatkala dia harus berpisah dengan Ramadan. Maka begitu Ramadan akan datang, dia sambut dengan sukacita. Dia sambut dengan penuh kecintaan. Itulah cinta yang benar. Ya. Dan menumbuhkan mahabbatullah, kecintaan di dalam bulan Ramadan ini, siapa yang menghayati makna cinta ini, itu dari orang yang paling berbahagia di dalam bulan Ramadan. Ya. Kalau dia memiliki dari rasa cinta ini. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Seorang bersama siapa yang dia cintai. Ketika mendengar hadis ini, ya, itu luar biasa. Anas bin Malik gembiranya radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Tidak pernah saya gembira di dalam hidup saya melebihi kegembiraan saya ketika masuk Islam dan kegembiraan saya ketika saya mendengarkan hadis ini." Itu saat yang paling dia bergembira. Maka kata Anas, "Saya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar. Ya, dan saya berharapkan dikumpulkan bersama mereka semuanya walaupun saya tidak beramal seperti amalan Abu Bakar dan Umar." Sebab Nabi telah menjanjikan, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Ya. Itulah ketulusan cinta seorang hamba. Dia cinta akan sesuatu yang terkait dengan ibadah kepada Rabb-nya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa' Allah, kariha Allahu liqa'ah." Ya. Siapa yang cinta perjumpaan dengan Allah, Allah cinta perjumpaan dengannya. Dan siapa yang benci perjumpaan dengan Allah, Allah akan benci perjumpaan dengannya. Ya. Kalau dia di sakaratul maut, dia cinta berjumpa dengan Allah, itu tanda baik. Allah cinta berjumpa dengan dia. Tapi kalau di sakaratul maut, dia tidak suka tidak suka untuk ketemu dengan Allah, Allah juga benci perjumpaan dengannya. Ya. Karena itu dari ketulusan cinta, dia itu rindu kepada siapa yang dia cintai. Dari doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ammar bin Yasir yang diajarkan di belakang salat, diajarkan ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca, wa as'aluka liddatan nazar ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra mudirra wala fitnatin mudilla. Ya Allah, saya memohon kepadamu kelezatan memandang kepada wajahmu yang mulia pada hari kiamat. Dan saya memohon kepadamu kerinduan untuk berjumpa denganmu. Kerinduan untuk berjumpa denganmu. Tanpa ada bahaya membahayakan dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Ya, maksudnya dia cinta berjumpa kepada Allah, cinta berjumpa kepada Rabb-nya sepanjang tidak ada bahaya untuknya, sepanjang bukan karena fitnah yang menimpanya. Iya. Maka ini kerinduan harus ada di hati seorang hamba. Rindu dia berjumpa dengan Rabbnya. Rindu beribadah kepadanya. Rindu beribadah kepadanya. Dan sini ada satu rahasia penting sekali disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, banyak orang yang kadang di pembahasan fikih dianggap pembahasan biasa saja. Ya. Jadi ada di pembahasan fikih itu tentang larangan puasa wisal. Apa itu pembahasan puasa wisal? Seorang menyambut puasanya 2 hari berturut-turut tanpa berbuka di malam harinya. Ya. Itu puasa wisal. Dan ini puasa boleh untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh untuk siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk umat Islam dilarang oleh Nabi. Enggak boleh. Ya, sebab kalau dia untuk umat Islam ada syariat segera puasa, segera buka, ya kan? Kalau sudah masuk waktu berbuka, ada syariat makan sahur. Maka tidak afdal kalau dia menyambung puasa. Tapi untuk Nabi itu adalah hal yang apa? Hal yang diizinkan untuk beliau. Iya. Ketika ada sebagian sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, engkau melarang kita melakukan puasa wisal, sedangkan kamu sendiri berpuasa." Kata Nabi, "Ayyukum mithli?" Siapa di antara kalian yang semisal dengan saya? "Inni abitu yut'imuni Rabbi wa yasqini." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya di malam hari dalam kondisi Rabbku memberi makan dan memberi minum kepadaku." Jadi beliau di malam hari itu seakan-akan di kondisi seperti orang yang diberi makan dan diberi minum. Kekuatan diberi makan dan diberi apa? Minum. Kira-kira bagaimana sisi kekuatannya itu? Diberi makan dan minum. Kalau diberi makan dan minum benaran kan enggak mungkin. Ya, ada memang sebagian yang mengatakan diberi makan dan minum dari sorga. Ya, kalau diberi makan dan minum berarti sudah buka dong. Ya? Nah, itu penafsiran enggak benar. Tapi maksudnya diberi makan dan minum maknawi. Diberi kekuatan seperti orang makan dan minum. Muncul pertanyaan, bagaimana memiliki kekuatan seperti orang yang makan dan minum? Ini dari rahasia yang diungkap oleh Ibnul Qayyim, indah sekali. Kata beliau, itu ibaratnya seorang yang ketemu dengan kawannya, orang yang sangat dia kasihi, sangat dia cintai, luar biasa rindunya kepada kawannya ini dan luar biasa cintanya kepada kawannya tersebut. Maka begitu ketemu dengan kawannya, ya, dia berbahagia duduk dengannya, bercerita, ya, dia habiskan waktu dengan kawannya. Masuk waktu makan siang, "Ayo kamu makan dulu." Katanya, "Enggak, nanti aja, saya lagi ada tamu." Kan begitu kan? Dia enggak peduli lagi makan. Ya, saking asyiknya. Masuk malam hari, "Enggak, nanti saya lagi ada tamu." Ya. Saya lagi apa? Ada tamu. Apa yang membuat dia bisa tahan lapar? Hah? Suatu sudut dia senang berjumpa dengan apa? Kawannya. Ya, ini satu contoh ya. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jenjang-jenjang penghambaan itu, beliau adalah hamba yang paling sempurna di dalam jenjang-jenjang penghambaan. Satu jenjang penghambaan saja kita masuki itu luar biasa. Di dalam Ramadan. Karena itu dari amalan yang paling hebat di bulan Ramadan sebenarnya itu terkait dengan amalan-amalan hati. Amalan-amalan hati. Iya. Saya pernah ada rekaman di bulan Ramadan, setiap hari saya bahas amalan-amalan hati terkait dengan orang yang berpuasa. Iya. 30 sesi pertemuan kira-kira. Dan itu pun masih banyak amalan hati yang lainnya. Masih banyak amalan hati yang lainnya. Satu amalan hati saja diterapkan luar biasa jenjang penghambaan di dalamnya. Maka di sini pentingnya dari seorang itu belajar apa? Ilmu syariat. Supaya dia paham agama. Ya. Mengerti dari agama. Ya. Karena itu kata sebagian as-salaf, ya, al-iktisad ala sunnah khairun minal ijtihadi ala al-bid'ah. Hemat, sederhana di dalam mengerjakan sunnah itu lebih baik daripada sungguh-sungguh di atas apa? Di atas bid'ah. Iya. Dan kata sebagian as-salaf, betapa menakjubkannya tidurnya dari orang yang berilmu. Iya. Tidurnya orang yang berilmu ini itu lebih baik dari sholat malamnya dan sholat malam apa namanya, satu malam suntuk yang dilakukan oleh orang yang tertipu. Buka puasanya orang yang berilmu di siang hari itu lebih baik daripada puasanya orang-orang yang apa, tertipu. Kenapa? Sebab dia tidur, ada sisi makna dia tidur. Puasa, ada sisi makna dia tidak puasa di bulan Ramadan, di selain Ramadan dia tidak puasa, dia tidak puasa sunnah, itu ada sisi lain mungkin dari sisi ibadah, jenjang penghambaan dia tidak ketahui. Ya, sebab orang tidur, ya, sholat malam yang terafdol itu adalah sholat malamnya Nabi Daud. Beliau tidur seperdua malam, bangun sepertiga malam, tidur lagi seperenam malam. Itu sholat yang paling afdol. Sholatnya siapa? Nabi Daud. Puasa yang paling afdol, puasa sunnah yang paling afdol itu puasanya Nabi Daud juga. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Iya. Jelas ya? Karena itu Nabi SAW kata Anas bin Malik, kadang kalau beliau berpuasa, seakan-akan tidak pernah terlihat, orang yang melihat itu menyangka beliau ini tidak pernah berbuka. Tapi kalau Nabi tidak berpuasa, orang yang melihat seakan-akan bahwa Nabi ini seakan-akan tidak pernah puasa. Iya. Karena memang ada sudut-sudut yang diperlihatkan. Ada sudut-sudut yang dipandang di situ. Dan ini dari fikih-fikih yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba. Iya. Ini pembahasannya pembahasan apa? Sekali lagi pembahasan ilmu. Perlu untuk dipelajari. Perlu untuk dipelajari. Nah, perlu untuk didalami. Baik. Para sahabat itu dikatakan oleh sebagian penyair, "Mali bimithli sayrikal mudallali tamshi ruwaidan wa taji fil awwali." Bagaimana bisa saya mendapati gaya berjalanmu yang santai itu? Iya. Gaya berjalan yang santai. Jadi baratnya orang yang di garis star sama-sama jalan. Dia santai jalannya. Ya. Tapi wataji fil awwali. Datangnya finishnya paling awal. Nah, ini perlu dipelajari ya. Gaya jalannya santai, tapi finish dia paling apa? Paling terdepan, paling terdahulu. Ya. Nah, inilah kehebatan ilmu syar'i. Sebab dalam ilmu itu, kalau seorang beramal dengannya sesuai dengan tuntunan dibangun di atas keikhlasan, amalannya sedikit bisa berlipat gali, berlipat ganda. Iya. Dan ini yang membekali umat Islam, membedakannya dengan umat-umat yang lainnya. Umat yang lain itu diberi keutamaan, tapi tidak sama dengan umat Islam. Iya. Dan ini sisi keberkahan juga ya. Kita akan terangkan mana bulan yang berberkah. Dan bulan yang berberkah ini banyak sisi maknanya. Iya. Sebenarnya poin yang pertama ini banyak sudut pembahasan ya, tapi waktu membatasi kita. Di mana keberkahan juga, ini mana yang luas. Al-barakah itu, al-barakah definisinya thubutu khairil ilahi fi syai. Berkah itu tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Itu berkah namanya. Iya. Allah sudah menetapkan ada amalan-amalan yang berberkah, hari-hari berberkah, malam yang berberkah. Bahkan di antara manusia ada yang dijadikan berberkah, ada yang tidak dijadikan berberkah. Karena itu Nabi Isa alaihi salam beliau berkata, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Allah jadikan saya sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Ini luar biasa ya. Dia berberkah dimanapun dia berada. Dan ini ditafsirkan oleh banyak salaf, berberkah dimanapun dia berada, mu'alliman lil khair aina ma kuntu, mengajarkan kebaikan dimanapun saya berada. Sebab itu sifat seorang alim yang bisa seperti itu. Dimanapun ada bumi yang dia pijak, langit yang meneduhinya, dia pasti membawa kebaikan untuk orang dengan akhlaknya yang mulia, dengan penyampaian yang dia sampaikan, dengan contoh yang dia kerjakan. Ya. Itulah tugas orang-orang yang berberkah. Kadang pada hewan dibedakan berkahnya. Ya, lihat ya hewan yang berberkah, unta, sapi, kambing. Ini masya Allah hewan-hewan apa? Berberkah. Apa buktinya berberkah? Ya, dijadikan sebagai hewan kurban. Dijadikan sebagai apa? Hewan untuk hadyu dalam masalah pembayaran kafarah. Ya, ada hal-hal terkait dengannya. Berberkah sekali hewan-hewan ini. Tapi coba bandingkan dengan apa? Hewan yang tidak berberkah seperti anjing dan apa? Babi misalnya. Itu terlihat tidak ada keberkahan. Sekarang kalau ada yang pesan mau cari 2000 ekor kambing, nah itu gampang dapat 2000 ekor kambing. Tapi kalau ada yang mau pesan cari 2000 ekor anjing, hah? Itu mungkin kalau dia cari ke supplier, ada supplier ya, ya mungkin dia akan minta maaf. Oh, saya nggak bisa dapatkan. Padahal kambing itu kalau melahirkan, ya biasanya 2 anaknya kambing ya, paling banyak 3 lah. Ada yang aneh-aneh 4 begitu. Ya, kalau lebih dari itu yang aneh-aneh. Kalau anjing satu kali melahirkan, bisa berapa? 6 atau 7. Iya, ada yang sampai 10 anak anjing itu. Ya, tapi begitu dicari anjingnya, kok kambing lebih banyak. Nah, itu berkah namanya. Yang membedakan itu apa? Berkahnya. Sana hewan tidak diberkahi, ini hewan yang apa? Diberkahi. Sesuatu yang berberkah itu sedikit bisa menjadi banyak. Itu yang berberkah. Nah, itulah gambaran untuk Ramadan ini. Syahrun Mubarak. Bulan yang berberkah. Ya. Bulan di dalamnya berkumpul dari pokok-pokok amalan kebaikan. Ya. Karena itu para ulama ketika memperbandingkan yang mana lebih afdal, yang mana yang rukun lebih utama, haji atau puasa? Karena ada silam pendapat kan? Yang mana lebih afdal? Haji atau puasa? Karena di dalam urutan rukun Islam itu dimaklumi. Rukun yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasul. Rukun yang kedua apa? Negakkan salat. Rukun yang ketiga mengeluarkan zakat. Ini dimaklumi, semua orang sepakat. Tapi rukun yang keempat, haji dahulu baru puasa atau puasa dahulu baru haji? Ini silam pendapat. Ya, kalau Al-Bukhari beliau condongnya haji dulu baru apa? Puasa, itu urutan sahihnya. Beliau memulai pembahasan haji baru pembahasan puasa. Kalau Imam Muslim sebaliknya, puasa dulu baru haji. Ya. Para ulama ketika memperbandingkan, mereka memperbandingkan dari banyak sisi. Dari sisi riwayat, sisi mana maupun yang lainnya. Salah satunya dari sisi nilai keberkahan. Ya. Dan memang ternyata di musim haji itu lebih banyak sisi ibadah-ibadah yang agung yang terkumpul melebihi apa? Di bulan Ramadan. Iya. Melebihi di bulan Ramadan. Tapi ketika mereka memperbandingkan itu nampak semua sisi-sisi keberkahannya. Ya. Di Ramadan ini kalau dibandingkan dengan lainnya luar biasa keberkahan bulan Ramadan. Keberkahan bulan Ramadan. Di dalam Ramadan ada satu malam disebut dengan nama Lailatul Qadar. Luar biasa malam ini. Menyingkat surga untuk seorang hamba. Iya. 2 rakaat sholat dia melakukan di malam Lailatul Qadar itu sama seakan-akan dia setiap malam selama 1000 bulan melakukan 2 rakaat. Jadi ibadah apa saja yang dia lakukan di malam Lailatul Qadar itu sama dengan apa? 1000 bulan. Iya. Karena itu kalau kita kembali kepada memanfaatkan waktu di 10 malam terakhir jangan sampai ada yang luput. Iya. Jangan sampai ada yang luput. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Aisyah, "Idza dakhala al-ashru shadda mi'zara wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu." Apabila telah masuk 10 malam terakhir, beliau mengencangkan sarungnya. Maksudnya giat beribadah serius sekali. Beliau hidupkan seluruh malamnya. Iya. Sebab di situ bahasanya lailahu. Lail disandarkan kepada hu. Berarti seluruh malam, mencakup seluruh malam. Di 10 malam itu. wa ahlahu wa iqadha ahlahu, dan dia bangunkan seluruh keluarganya. Enggak ada yang tidak, ada yang dibiarkan tidur, ada yang biarkan bangun, enggak, seluruh keluarganya beliau bangunkan. 10 malam terakhir. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dari keberkahan Lailatul Qadar. Hanya saja Lailatul Qadar dari hikmah Allah tidak ditetapkan dia di malam apa. Dan subhanallah, Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Walaupun paling diharapkannya berada di mana? Di malam ganjil. Walaupun paling diharapkannya berada di malam ke-27. Tapi boleh jadi dia ada di malam 21, 23 dan di malam yang lainnya. Ya. Jadi kalau mau cari Lailatul Qadar, kaidahnya para salaf, hidupkan saja 10 malam terakhir semuanya, pasti dapat apa? Lailatul Qadar. Ya. Tidak seperti sebagian orang sibuk main Facebook. Ya, dia lihat siapa kira-kira yang mimpi bagus hari ini. Ya, mimpinya bisa ditafsirkan ke malam Lailatul Qadar. Nah, ini keliru ya yang seperti ini. Ya. Kalau kaidah Ibnu Mas'ud lebih hebat lagi. Ya. Karena pendapat Ibnu Mas'ud, malam Lailatul Qadar itu tidak mesti di bulan Ramadan. Karena itu kata Ibnu Mas'ud, siapa yang menghidupkan seluruh malamnya dalam satu tahun, dia pasti dapat Lailatul Qadar. Itu lebih hebat lagi. Ya. Tapi siapa yang punya semangat seperti itu? Sekarang ini kalau kita cerita kayak ucapan Ibnu Mas'ud ini, itu kayak angan-angan orang bercerita. Ya. Perhatikan ya, dari puasa wisol itu ya, walaupun dilarang, tapi ada ijtihad dari sebagian sahabat. Itu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, dia pernah menyambung puasa 15 hari berturut-turut. Nyambung puasa 15 hari berturut-turut. Perhatikan dari kecintaan ibadah mereka, dari kehebatan penghambaan mereka. Itu enggak ada di generasi setelahnya. Karena itu mencari yang seperti sahabat dari awalannya enggak akan datang setelah mereka. Iya. Hanya kita kalau ingin baik, kita harus mengikuti apa? Jejak mereka. Bagaimana mereka beribadah. Ya. Banyak sekali keberkahan di bulan Ramadan. Dari pahala yang dilipat gandakan. Ya. Makan dan minum saya itu bernilai puasa. Makan sahurnya bernilai puasa. Makan sahur, Rasulullah bersabda, inna fis sahuri barakah. Sungguhnya pada sahur itu ada keberkahan, disebut keberkahan khusus. Ya, dalam menafsirkan apa berkah di makan sahur ini, itu luar biasa bagaimana para ulama menjabarkan beraneka ragam keberkahan di situ. Dia segera sudah terbenam matahari segera berbuka, itu juga terdapat keberkahan. Luar biasa penjabarannya. Di dalam puasa, ya, ada ibadah-ibadah yang dibukakan dari tobat kepada Allah, istighfar dan memohon ampun, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berinabah kepadanya, raja, khauf, mahabbah, sabar, ridha, syukur. Ini semua dari jinjang-jinjang penghambaan. Ada di dalam bulan Ramadan. Belum lagi dari keutamaan-keutamaan. Iya. Dari tempat-tempat pengampunan di dalam bulan itu. Luar biasa ya. Tempat-tempat pengampunan di bulan Ramadan. Nah, ini pembahasan tersendiri kalau kita bahas. Apa itu sebab-sebab pengampunan di bulan Ramadan? Ya. Ini kita akan masuk lagi ke pembahasan yang panjang. Ya, sebab banyak sebab pengampunan di bulan Ramadan. Puasa itu sendiri sebab pengampunan. Ya. Keindahan Islam dan kebaikan iman dari sebab pengampunan. Ya. Kesabaran dari sebab pengampunan, sedekah dari sebab pengampunan, kejujuran dari sebab pengampunan, qunut dari sebab pengampunan. Ya. Banyak berzikir dari sebab pengampunan. Menjaga kemaluan dari sebab pengampunan. Dan itu terjaga umumnya di mana? Ramadan, hidup dengannya. Iya. Hidup di dalam bulan Ramadan tersebut. Perhatikan. Karena itu Rasulullah memberikan 3 gambaran pokok. Kata beliau, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Riwayat kedua, Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyamul lail karena keimanan dan mengharap pahala, diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Riwayat ketiga, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahala, akan diampuni apa yang telah lalu dari apa? Dari dosanya. Luar biasa. Ini baru di dasar-dasar sudut-sudut penjelasan pengampunan. Apalagi kalau kita singkap dari amalan-amalan yang memang di dalam syariat diterangkan bahwa itu adalah sebab pengampunan. Iya. Sebab pengampunan di antaranya berdoa dalam puasanya. Dan ini posisi doa luar biasa. Karena itu dari rahasia. Kenapa disebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal mu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini ayat tentang doa dimasukkan di sela-sela pembahasan ayat-ayat hukum puasa. Kenapa? Karena doa punya hubungan yang kuat dengan apa? Dengan puasa. Itu salah satu kebaikan orang yang berada di bulan Ramadan. Pada saat dia berpuasa disyariatkan doa, banyak doa. Karena itu kata Nabi, "Idza kana sha'iman falyusalli." Kalau dia itu berpuasa hendaknya dia salat. Salat di sini dengan makna bahasa ya, yaitu salat bermakna doa. Ya. Ketika berbuka puasa itu dari tempat yang doa mustajabah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, inna lillahi inda kulli fitrin utaqa. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka pada setiap berbuka puasa. Jadi ada hamba-hamba yang dibebaskan lehernya dari api neraka tiap kali berbuka puasa. Tidakkah kita berharap, berdoa digolongkan kepada mereka yang dibebaskan dari api neraka? Iya. Maka ini dari makna-makna keberkahan yang terkandung sangat banyak sekali di bulan Ramadan itu. Baik. Sudah masuk kayaknya waktu salat asar ya. Sebenarnya pembahasan kita hanya sampai salat asar saja. Dan ini materi sebenarnya materi yang luas. Ya, dan mudah-mudahan insyaallah taala ada sudut-sudut dari materi yang bisa kita dengarkan besok di pembahasan kajian besok di Solo dengan tema yang ada kemiripan, hanya saja sudut-sudut pembahasannya pada mana-mana yang lain yang kita akan angkat supaya sempurna kita melihat atau kita lebih lengkap memiliki sudut-sudut amalan yang baik di bulan Ramadan ini. Dan pada pertemuan hari ini saya merasa banyak kekurangan. Hanya saya berharap semoga ada mana-mana yang indah dan bekal-bekal yang baik yang bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang paling berbahagia di bulan Ramadan. Dan sebagaimana judul dari tema ini, saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang paling berbahagia di bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alam. Baik, untuk materi saya akan cukupkan sampai sini. Dan insyaAllah ta'ala pertanyaan-pertanyaan yang ada di meja sini saya akan jawab nanti beberapa waktu atau beberapa menit setelah kita pakai beberapa menit setelah kita melaksanakan sholat asar dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.